بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله فصل في علاج حب المدح وكراهة الذم pasal penjelasan cara mengobati senang dipuji dan tidak suka dicela. Kata beliau, wa'alam anna aktsara an-nasi innama halaqu li khawfi mudhimmatin nas. Ketahuilah sesungguhnya mayoritas orang atau mayoritas manusia, mereka binasa karena sebab takut dicela oleh orang lain. Wahubul madhihim, dan karena senang mendapatkan pujian mereka. Fasarat harakatuhum kulluha ala ma yuwafiq ridhon nas, sehingga gerak hidupnya semuanya atau seluruhnya untuk mencocoki mendapatkan keriduan dari manusia. Raja al-madh, mengharapkan pujian dari manusia. Wa khaufan min adzam, dan takut kalau dicela. Wadzalika minal muhalikat wa wajabat mu'alijatuhu, dan itu termasuk perkara yang membinasakan, harus diobati, diterapi. Nah. Iya. Wattariq dzalika ananzura ila sifah alati madahat biha. Caranya mengobati ketika ada di dalam diri kita senang dipuji tapi khawatir atau takut kalau dicela orang, kita lihat kepada sifat yang dia ingin dipuji. In kanat mawjudah fika wala yakhlu imma an yakuna mimma yafrah bihi kal ilmi wal wara aw mimman la yasluhu an yafrah bihi kal jah wal mal. Maka kalau ada sifat yang ingin dipuji kita di dalam diri kita, tentunya tidak terlepas dari perkara-perkara yang akan menyebabkan senang kalau mendapatkan pujian itu. Seperti apa? Ilmu, wara, alim, ingin dikatakan alim, senang. Misalnya dia cerdas, pasti ingin dipuji. Rajin belajar, biar dikatakan cerdas, anak yang cerdas, anak yang pintar. Atau seorang ingin dikatakan dai nomor satu dan yang lainnya. Nah, pasti tidak terlepas dari itu. Dari perkara-perkara yang akan membuat senang dirinya. Apa seperti ilmu war dan yang lain-lainnya. Atau pada perkara-perkara yang tidak pantas dia berbangga dengannya atau senang dengannya. Seperti apa? Seperti kedudukan atau harta. Nah, mesti tidak terlepas dari itu. Ini puji kedudukannya, atau ketika dia mendapatkan harta. Bagaimana cara mengobatinya disebutkan oleh beliau. Fa'ammal awwal fayanbagi an yahdhura minal khatimah. Fafil khawfi minha syaghal anil farah bil madah. Maka harus dia berhati-hati terhadap penutup hidupnya, akhir hayat hidupnya. Untuk dia berhati-hati. Nah, kalau-kalau ketika dicabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan ini. Maka ketika dia khawatir kalau di akhir hayatnya dia melakukan perkara-perkara yang membuat binasa dirinya, syaghala an farah madah, maka dia akan tersibukkan, akhirnya terlupakan kesenangan ingin dipuji. Nggak ingat itu. Iya, karena ingatnya apa? Nanti kalau akhir hidupnya jatuh pada perkara yang membinasakan, bahaya. Iya, nggak bakal bisa kembali lagi ke dunia. Iya, artinya ingat akhir hayatnya. Nah, summa in kunta tafrah biha 'ala ar-raja husnul khatimah. Wa yanbaghi an yakuna farahuka bi fadlillah 'alaik. Kemudian kalau ketika dia senang dengan perkara ini, ketika dia mengharapkan husnul khatimah, maka harus kebahagiaanmu, ya, ketika engkau merasa bahagia, senang dengan harapan husnul khotimah, maka harus kebahagiaanmu, kesenanganmu tersebut akan keutamaan Allah yang diberikan kepadamu dengan ilmu, taqwa. La liman hinnas, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Itu kan orang yang dia takut kalau husnul su'ul khotimah, maka dia akan jaga melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan, dia rajin belajar, kemudian mengamalkan ilmunya tadi dengan ketakwaan, senang melakukan itu. Maka ya, kesenangan, kebahagiaan itu hendaknya karena keutamaan Allah yang diberikan kepada kita dengan diberikan ilmu dan ketakwaan tadi. Ya, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Ini kalau yang pertama, yaitu apa? Kalau sifat itu, nah, ingin senang dipuji dalam perkara-perkara ilmu dan yang lainnya. Yang membuat dia senang. Perkara-perkara yang membuat dia bahagia dan senang. Adapun qismu tsani, adapun bagian yang kedua, yaitu apa tadi? Mimma la yasluh an yafrah bihi, yang enggak pantas sesungguhnya dia senang bahagia dengannya, seperti jah dan harta, kedudukan dan harta. Wa huwal madhu bisababil jah wal mal, yaitu ingin dipuji karena sebab kedudukan dan hartanya. Fal farhu bidzalik kal farhi binabatil ard alladhi yasiru an qaribin hasiman. La yafrah bidzalika illa man qalla aqluhu wa in kanat khaliyan an sifah allati mudihat biha farahuka bil madah ghayatul junun, kata beliau. Maka kesenangan hal tersebut, kepada jah dengan sebab kedudukan dan harta, itu seperti kesenangan terhadap tetumbuhan yang ada di muka bumi. Ya, tanaman padi atau tanaman buah. Yang akan menjadi sebentar lagi atau sedikit lagi akan dekat hasyiman kehancurannya. Iya. Hancur karena dengan angin atau tanah longsor atau kekeringan. Dan tidaklah senang terhadap hal itu kecuali orang yang akalnya sedikit. Iya. Wa in kunta khalin an sifah atumat biha farhuka bil madih ghayatul junun. Kalau engkau kosong dari sifat yang ingin dipuji, kemudian kamu senang, kesenanganmu ingin dipuji terhadap harta dan kedudukan itu adalah ghayatul junun, puncak dari kegilaan. Iya. Kok dari dengan harta ingin dipuji-puji orang? Justru itu adalah madal ghayatul junun. Iya. Ingin puji hartanya miliaran, triliunan, dipandang kedudukannya. Justru kata beliau, kesenangan terhadap itu karena ingin dipuji dalam masalah ini, kedudukan dan harta adalah ghayatul junun. Ya, puncak kegilaan. Wa qad dzakarna afatul madh fi ma taqaddam fi kitabil afatil lisan fala yanbaghi an tafrah bih. Dan kita sudah sebutkan tentang ketergelinciran ya pujian. Masih ingat? Berbahaya bagi yang dipuji maupun yang memuji. Nah, pada penjelasan tentang afatul lisan. Maka tidak sepatutnya untuk berbangga dan senang dengannya. Bal takrahu, bahkan hendaknya dia tidak suka, benci. Kama kana salaf yakrahuna wa yaghdabuna ala fa'ili. Seperti yang dilakukan oleh kalangan salaf. Mereka tidak suka, iya, dan marah terhadap orang yang melakukannya. Tidak suka dipuji karena kedudukan, tidak suka dipuji karena harta. Bahkan marah kalau ada orang yang dia berbangga, senang dipuji dengan kedudukan dan harta. Nah, ini cara mengobati hubul madah. Iya. Kecintaan, kesenangan ingin dipuji. Ya. Baik dipuji dalam perkara yang memang di sana termasuk perkara-perkara yang seorang senang terhadapnya atau perkara yang sungguhnya tidak pantas untuk seorang bangga dan senang dengannya. Wa ilaju karahiyatul dzam. Sedangkan cara mengobati, iya, tidak suka dicela. Yafham min ilajil hubil madh, fa innahu didduhu. Maka, atau yufham, dipahami dari cara mengobati senang dipuji, maka benci terhadap dzam adalah lawannya. Wa qalul wahi wajid fihi anna min dhammika imma an yakuna sadiqan fi maqal qasidan linushi laka wa yanbaghi an tataqallada minnatuh. Ya, ucapan yang bagus dalam masalah ini, ya, bahwasannya dicelaknya kamu imma celaan itu benar seperti yang dia katakan. Ya, mesti begitu. Yang namanya celaan mesti benar apa yang dicelanya. Itu pertama. Qasid dan linusi, karena dia bertujuan untuk menasihati kamu. Payan bagi, maka haruslah seperti itu. Antataqallada minnatuh. Dia iya, mengikatkan kepada niatannya. Wala taqdob, jangan marah. Fa innahu qad ahda ilaika uyubak. Wa illam yaqsud bidzalika nus. Fa innahu yakunu qad zana wa ala dini. Ya, kalau dia menghinanya dan itu benar, terkadang benar apa yang dikatakan, dia punya tujuan untuk menasihatimu, maka harus kita lihat niatannya tadi. Jangan marah. Sesungguhnya dia telah memberikan apa bimbingan kepadamu, memberitahu aib-aibmu. Bersyukur. Tapi kadang kita marah ketika dicela. Nah, jadi jangan marah. Ini bagi orang yang suka diledek atau dihina, dibully temannya. Hukum bully juga enggak boleh. Tapi kalau dibully bagaimana? Ya, jangan marah. Enggak usah dipedulikan. Bisa jadi celaan itu benar ada pada diri kita. Ya. Kalau dia tujuannya menasehati, ya jangan marah. Ya, dia telah membimbing kamu untuk memberitahu tentang aibmu. Wa ilam yaqsud bidzalika nus, kalau dia tidak punya tujuan untuk menasehati dengan dia mencelamu, fa innahu yakunu qad jana huwa ala dinah. Maka sungguhnya dia telah berbuat kejelekan di atas agamanya. Nah, wantafa'ta anta biqaulih, maka engkau akan bisa mengambil manfaat dari ucapannya dia. Kenapa? Li'annahu arrafaka ma lam takun ta'raf, karena dia telah memberitahu kamu pada perkara yang kamu tidak tahu. Iya, misalnya, oh kamu suka ini, suka ini. Karena kadang kita melakukan satu kesalahan, kita enggak merasa itu sebuah kesalahan. Kadang seperti itu manusia. Kemudian ada yang menghina kita. Oh kamu suka begini, suka begini. Masa sih? Iya. Nah, maka jangan marah. Iya, bersyukur. Nah, kalau dia niatnya menasehati, maka dia telah membimbing kita, memberitahu kita aib kita. Kalau dia tidak menasihati, ya dia satu sisi dia telah berbuat jelek jahat kepada dia di atas agamanya, dan kita bisa mengambil manfaat dari ucapannya. Nah, sehingga enggak usah takut celaan orang. Kenapa? Karena dia telah memberitahu kita terhadap perkara yang kadang kita tidak tahu. Wa dzakarraka min khotayaka ma nasit, dan dia telah mengingatkan kepadamu pada kesalahan-kesalahan yang kamu lupa. Iya, seperti itu. Wa in iftara 'alaika bima anta minhu bari, fayan bagi anta tafakkar fi thalathil asya. Dan kalau dia mengada-adakan kedustaan, ya, mencela kemudian dusta, maka kamu telah berlepas diri darinya. Dan hendaknya dia berpikir pada tiga perkara. Aduhuma, yang pertama, annaka in khalauta min dalikal aib lam tahlam min ansalih. Sesungguhnya engkau kalau terlepas dari aib yang disebutkan oleh yang mencelamu, Tentunya kamu tidak terlepas yang semisalnya. Ya. Bisa jadi celaan ini memang bohong. Gitu. Tapi tentunya kita tidak terlepas dari celaan yang lainnya. Begitu. Maka fama satarallahu ajza wa jalla alaika min uyubika aktsar fashkurhu id lam yatali'hu ala uyubika wa daf'uhu anka bi dzikri ma anta in anhu bari. Maka betapa Allah telah menutup pada dirimu dari aib-aibmu yang banyak, maka bersyukurlah. Dia misalnya mencela kita, tapi itu dusta. Alhamdulillah, kita bersyukur dari sisi apa? Allah telah menutup aib-aib kita. Nah, bersyukur kepada Allah karena Allah tidak menampakkan aib-aib kita kepada orang lain. Yang engkau di sini daf'aka bi dzikri ma anta anhu bari, engkau bisa menolaknya, membantahnya dengan menyebutkan perkara yang kamu berlepas diri darinya. Oh, saya enggak seperti itu. Maaf-maaf saja, kan bisa begitu. Dan dari situ, dari sisi situlah kita ada sikap syukur kepada Allah. Allah tidak membuka aib-aib kita. Sehingga kita enggak khawatir dicela oleh manusia. Atsani anna dzalika kifaratul lidzunubik. Kemudian yang kedua, adanya celaan-celaan orang kepada diri kita adalah sebagai apa? Kafarah, penghapus dosa-dosa. Bisa jadi karena dosa-dosa kita akhirnya kita dikuasai oleh orang atau dicela, direndahkan. Jadi ingat, oh bisa jadi ini karena saya banyak berbuat dosa. Sehingga kembali kepada Allah, memperbaiki diri. Nah. Asal yang ketiga, annahu idza jana ala dini wa ta'arrada li ghadabillah alaihi fayanbaghi an tas'alallahu al'afwa anhu. Sesungguhnya ketika dia berbuat kejahatan di atas agamanya dan dia dihadapkan kepada murkanya Allah, maka sepatutnya engkau meminta kepada Allah ampunan untuk dia. Masya Allah. Sudah dicela, celaannya bohong. Iya, kita nilai tadi. Naam. Oh, dia cela, mungkin ada celaan yang semisal itu. Atau ini gara-gara dosa, sehingga dia minta ampun kepada Allah. Dan dia yang melakukan itu, mencela kita, kita doakan, minta kepada Allah untuk dimaafkan. Kama roa ana rojulan sajja atau enam sajja Ibrahim bin Adham. Pada alahu bil maghfirah. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang yang memukul sehingga pecah saja itu, sehingga pecah atau patah giginya Ibrahim bin Adam. Kemudian dia mendoakan kebaikan, memintakan ampun untuk orang itu. Wa qala sirta ma'juran bisababi. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu kamu ya akan diberikan pahala dengan sebabnya. Wa la aj'alahu mu'aqiban bisababi. Naam. Maka tidaklah aku jadi disiksa dengan sebabku. Iya. Aku tidak menjadikan dia disiksa karena sebabku. Wa qad taqaddamat hadhil hikayat fil fadl hilm, dan sudah dijelaskan tentang masalah keutamaan berbuat hilm. Dan memang teorinya mudah. Prakteknya memang harus dilatih. Dicela ya sabar. Mungkin ini salah dosa. Ingat ya, dicela karena pribadinya. Nah, untuk kita jangan marah. Nah, beda kalau dicela agama. Nah, yang dicela Allah dan Rasulnya, ya kita harus marah. Tapi kalau dicela masalah pribadi, ya itulah. Nah, penyakit tidak suka kalau dicela orang. Maunya dipuji. Nah, ini cara mengobatinya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhol barakallahu.